Wahai anakku bermata hati, kau baru saja pandai senyum dan tertawa. Wahai anakku bermata hati, kau baru saja pandai senyum dan tertawa. Dunia ini.